إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أخواتكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab minasyirki ayyastagisa bighairillah aw yad'uma ghairahu. Di antara kesyirikan adalah beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Telah kita jelaskan beberapa ayat-ayat berkaitan dengan bab ini. Di antaranya dalam surah Yunus ayat yang ke-106 sampai 107. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idam minadh dhalimin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, janganlah engkau menyeru, beribadah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak memberikan manfaat kepadamu dan juga tidak memudaratkanmu. Kalau engkau melakukannya, maka sungguh engkau termasuk di antara orang-orang yang zalim. Telah dijelaskan walaupun perintah dan pembicaraan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ini berlaku umum kepada seluruh umatnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja di perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus lebih hati-hati lagi, lebih waspada lagi dari jatuh kepada kesyirikan. Dalam mengatakan wa iyamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menimpakan kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan tersebut kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuridka bi khairin fala rada li fadli. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepadamu, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolak kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Yusibu bihi man yasha'u min ibadih. Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala maha pengampun dan juga maha penyayang. Penjelasannya wa qawluhu, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa iyamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa yuridka bi khairin fala rada li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadihi fa innahu al mutafarridu bil mulqi wal qahr wal ata wal man'i wal dur wal naf'i. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menyendiri di dalam kepemilikan alam semesta ini. Begitu juga Allah yang menyendiri dalam kekuasaannya memberikan dan juga mencegah, menahan, memiliki kemudaratan dan juga kemanfaatan duna kulli ma siwa. Ya. Bukan selain Allah Subhanahu wa taala yang memiliki itu semuanya. Fa yazamu min dalika ay yakuna huwa al-mad'u wahda. Maka itu semuanya melazimkan Allah Subhanahu wa taala yang diseru. Hanya Allah satu-satunya yang diibadahi. Hanya Allah satu-satunya yang diseru. Al-ma'budu wahda. Hanya Allah satu-satunya yang diibadahi. Fa innal ibadata la tasluhu illa li maliki durwan naf'i. Sesungguhnya ibadah itu ya, tidak pantas kecuali kepada zat yang memiliki ya, kemudaratan dan juga manfaat. Zat yang bisa memberikan kemudaratan kepada yang dikehendakinya dan juga mencegah kemudaratan dari orang yang dikehendakinya, dan juga zat yang memiliki manfaat, memberikan manfaat bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Wala yamliku dzalika wala syai'an minhu ghairuhu. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki hal itu semuanya. Ya, sedikit pun tidak memiliki kemudaratan ataupun manfaat. Tidak bisa menolak kemudaratan sedikit pun dan tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Wa huwa al-mustahiqu lil-ibadati wahdah. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Duna man la yanfa'u wa la yadur. Bukan makhluk yang tidak memberikan manfaat dan juga tidak menolak kemudaratan. Nah, hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang bisa memberikan manfaat dan juga menolak kemudaratan. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kemudaratan kepada seseorang, tidak ada seorang pun yang bisa menghilangkan kemudaratan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk memberikan kebaikan kepada seseorang, tidak ada yang bisa menolak kebaikan tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang yang Allah kehendaki. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allah bidurrin hal hunna kasifatu durrih. Katakanlah wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan kemudaratan kepadaku, hal hunna kashifatu durri, apakah berhala-berhala tersebut bisa menghilangkan kemudaratannya? Au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih, atau apabila Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan rahmat kepadaku, apakah mereka berhala-berhala tersebut bisa menahan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah, cukuplah bagiku Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lah orang-orang yang bertawakal mereka bertawakal. Ya. Ini pun sangat jelas sekali bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menimpakan kemudaratan kepada seorang hamba, tidak ada seorang pun yang bisa menolak kemudaratan tersebut. Ya. Berhala-berhala yang mereka ibadahi tidak bisa menolak kemudaratan ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menimpakannya kepada seorang hamba. Begitupun berhala-berhala yang mereka ibadahi tidak bisa menahan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala hendak berikan kepada seorang hamba. Yeah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya untuk mengatakan hasbi Allah, cukuplah Allah sebagai pelindungku. Cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penolongku. Ya. Dimana ucapan hasbi Allah ini, ucapan orang-orang yang menunjukkan ketawakalan yang besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, ucapan yang beliau ucapkan ketika dilemparkan ke dalam api yang sangat panas, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pelindungku. Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Begitupun ucapan para sahabah ridwanullah alaihim ajma'in ketika selesai perang Uhud. Ya, kita ketahui dalam perang Uhud banyak sahabat yang gugur di medan jihad. Banyak juga sahabat yang terluka. Ya, bahkan Nabi SAW pun terluka. Tiba-tiba datang khabar akan ada serangan susulan yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy. Ya, dalam kondisi seperti itu, banyak yang luka-luka. Nah, belum lama selesai dari perang Uhud, datang berita bahwasanya orang-orang kufar Quraisy akan melakukan serangan susulan. Ya. Tapi berita ini tidak membuat gentar para sahabat. Tidak membuat takut para sahabat. Bahkan mereka mengucapkan kalimat yang menunjukkan ketawakalan yang besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pelindungku, penolong kami. Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Ini yang mereka ucapkan ketika mendapatkan berita tentang akan adanya serangan susulan tersebut. Yeah. Menampakkan ketawakalan yang sangat besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sidqul i'timad ala Allah, benar-benar menyandarkan hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan manfaat atau menolak kemudaratan. Yakin hanya Allah lah yang bisa memberikan manfaat-manfaat, dan hanya Allah lah yang bisa menolak kemudaratan-kemudaratan. Nah, sehingga Allah mengatakan alaihi yatawakkalul mutawakkilun, hanya kepada Allah lah orang-orang yang bertawakal itu bertawakal kepadanya. Nah, wa qala, dan juga Allah mengatakan dalam surah Fatir ayat 2, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Apa yang Allah anugerahkan kepada manusia dari rahmatnya, maka tidak ada yang bisa menahannya. Ketika Allah hendak memberikan rahmat kepada seseorang, tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tahan, tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan. Min ba'dihi setelahnya. Wa huwal azizul hakim. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa dan juga maha bijaksana. Fahada ma akhbaru bihillah ta'ala fi kitabihi. Maka inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala beritakan dalam kitabnya. Min tafarrudihi bil ilahiyah wa rububiyah. Berupa keesaannya, menyendirinya Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadahan dan juga dalam rububiyahnya. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala maha tunggal dalam uluhiyahnya. Hanya Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Begitupun Allah maha tunggal dalam rububiyahnya. Hanya Allah lah yang menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta dan memberi rezeki kepada hamba-hambanya. Wa nasbil adillati ala dalika, dan menegakkan dalil-dalil tentang hal itu. Allah sebutkan dalil-dalil tentang tunggalnya Allah dalam uluhiyahnya dan rububiyahnya. Fa'taqada ibadul kubur wal masyahid naqidu ma akhbaru bihillah. Sementara para penyembah kuburan dan juga altar-altar penyembahan, ya, meyakini kebalikan, berlawanan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan. Nah, yang Allah beritakan seperti yang kita sebutkan tadi dalam ayat-ayat tadi. Ya, Allah yang Maha menyendiri dalam rububiyah dan juga uluhiyahnya. Ya, jelas sekali dalil-dalilnya. Sementara para penyembah kubur, ya, bertolak belakang dengan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattakhaduhum syuraka'a lillah istijlabil manafi' wa daf'il makarih. Mereka menjadikan, ya, berhala-berhala atau selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan manfaat-manfaat dan menolak perkara-perkara yang mereka benci. Ya. Yeah. Bisu'alihim, dengan meminta-minta kepada para penghuni kuburan tersebut. Ya, yeah. Ini akidahnya umbadul kubur. Para penyembah kuburan bertolak belakang dengan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan para penghuni kuburan, ya, yang dianggap sebagai wali atau orang-orang soleh sebagai sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan manfaat-manfaat dan menolak perkara yang mereka benci. Bisu'alihim, dengan meminta-minta kepada mereka. Padahal, ya, meminta-minta, berdoa kepada penghuni kubur termasuk kesyirikan, dikarenakan doa adalah ibadah dan ibadah hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tijai ilaihim bi raghbati wa rahbati wa tadarru'i, dan kembali kepada para penghuni kubur tersebut, ya, dengan rasa harap, dengan rasa takut, cemas dan juga ketundukan kepada mereka. Wa ghairu dhalika min anwa'il ibadah allati la yastahiquha ila Allah, dan lain sebagainya dari berbagai macam ibadah-ibadah yang tidak berhak kepada ibadah-ibadah tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mereka persembahkan kepada selain Allah. Wa takhaduhum syuraka'a lillah fi rububiyyatihi wa ilahiyatihi, mereka menjadikan para penghuni kubur tersebut sebagai sekutu-sekutu bagi Allah dalam rububiyahnya dan uluhiyahnya. Wa hada fawqa syirki kufaril Arab, dan ini melebihi kesyirikannya orang kafir dari kalangan Arab ketika itu. Al-qailin, yang mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kami tidak beribadah kepada mereka melainkan supaya mereka mendekatkan diri-diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Ya, ini alasan orang-orang kafir Quraisy, orang kafir Arab, ketika, ya, mereka diingatkan supaya tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, kami tidak beribadah kepada mereka. Ya. Akan tetapi tujuan kami ini supaya mereka mendekatkan diri-diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, sehingga menjadikan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia tersebut sebagai pelantara. Ya, supaya mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dilakukan oleh orang-orang kufar Arab ketika itu. Adapun kesyirikan zaman sekarang ini lebih parah. Ya, lebih parah dari kekafiran orang-orang kafir jahiliyah ketika itu. Nah. Ya. Mereka tadi menjadikan para penghuni kubur sebagai sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, baik dalam rububiyah ataupun uluhiyahnya. Ya. Ini bisa memberikan rezeki. Nah, kemudian bisa mengatur alam semesta. Yeah. orang-orang kufar pada zaman Nabi SAW, tujuan mereka beribadah kepada berhala-berhala dan yang semisalnya, tujuannya untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Tapi cara yang mereka lakukan cara yang batil. Haula'i syufa'auna indallah. Mereka mengatakan bahwasanya para berhala ini orang-orang soleh yang telah meninggal dunia ini. Mereka adalah para pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ulaika yad'unahum liyashfa'u lahum. Sesungguhnya mereka orang-orang kufar pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kufarul Arab. Mereka meminta berdoa kepada orang-orang yang telah meninggal dunia dari kalangan yang dianggap soleh dan para wali, liyasfa'ulahum, supaya memberikan syafaat kepada mereka. Wa yuqarribuhum ila Allah, dan supaya mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya mereka. Supaya orang-orang soleh ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Supaya orang-orang soleh ini memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan-alasan mereka. Tapi alasan-alasan semacam ini enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan mereka itu musyrik. Kenapa tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala? Enggak usah mengambil pelantara dalam berdoanya. Dikatakan ibadah itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala, langsung persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yaquluna fi talbiyatihim, mereka orang-orang kufarul Arab mengatakan dalam talbiyah mereka, mereka pun melaksanakan haji, sehingga dalam talbiyah mereka mengatakan labbaika la syarika lak illa syarikan huwa lak. Aku menyambut panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu kecuali syarikan wala, kecuali sekutu untukmu. Ini ucapan orang-orang kufar Arab. Tamlikuhu wa ma malak, yang engkau memilikinya. Tamlikuhu wa ma malak. Wa amma haula'il musyrikun, adapun orang-orang musyrikin sekarang ini, fa'taqadu fi ahlil kubur wa fil masyahid ma huwa a'zamu min dalika, meyakini tentang penghuni kubur dan juga altar-altar penyembahan, persembahan, lebih besar dari keyakinan orang-orang kufarul Arab. Nah, kalau orang-orang kufarul Arab tadi kita sebutkan, mereka berdoa meminta kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, tujuannya supaya mereka memberikan syafaat kepada mereka dan juga supaya mereka mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun orang-orang kufar sekarang ini memiliki keyakinan tentang penghuni kubur dengan keyakinan yang lebih parah daripada keyakinannya orang-orang kufarul Arab. Faja'alu lahum nasiban minat tasarrufi wat tadbir, mereka menjadikan ada bagian bagian dari pengaturan alam semesta bagi para penghuni kubur tersebut. Ini keyakinan mereka. Bahwasanya wali ini yang telah meninggal dunia memiliki bagian dalam pengaturan alam semesta. Apakah disebut dengan wali kutub, wali abdal, mujaba, autad atau lain sebagainya, dengan sebutan-sebutan yang mereka sebutkan kepada wali-wali tersebut. Wali ini mengatur alam bagian ini, alam bagian timur, alam bagian barat, baik ketika hidupnya atau ketika sudah meninggal dunia. Ini keyakinan semacam ini lebih parah daripada keyakinan orang-orang kufar jahiliyah. Orang-orang kufar jahiliyah sekali lagi. Nah, mereka meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Hanya Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Tapi ketika mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tujuannya itu supaya yang diibadahinya dari kalangan para wali atau orang-orang soleh bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun Allah sebutkan kesyirikan semacam ini. Ternyata orang-orang kafir sekarang ini lebih parah lagi. Mereka berdoa kepada para penghuni kubur yang dianggap sebagai wali dan berkeyakinan bahwasanya wali ini bisa mengatur sebagian alam semesta. Wali ini yang telah meninggal dunia bisa memberikan rezeki. Jadi kesimpulannya, kesyirikan zaman sekarang ini lebih parah daripada kesyirikan zaman dahulu. Orang-orang kufar zaman dahulu, mereka melakukan kesyirikan itu ketika dalam keadaan senang. Adapun dalam keadaan sulit, sempit, mereka mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ghasyahum mawjun kadulali da'allah mukhlishina lahuddin. Ketika mereka diliputi dengan ombak yang besar seperti gunung. Tatkala di lautan ada ombak yang besar seperti gunung, da'allah mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kufar ketika itu dalam keadaan sempit, dalam keadaan genting, mereka beribadah hanya kepada Allah saja. Tapi ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, kembali mereka melakukan kesyirikan. Sehingga kesyirikan mereka itu dalam keadaan senang, dalam keadaan tenang, mereka berbuat syirik. Adapun dalam keadaan sempit, dalam keadaan sulit, mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kesyirikan zaman sekarang ini, dalam keadaan senang, dalam keadaan tenang, melakukan kesyirikan. Dalam keadaan sulit, sempit pun melakukan kesyirikan. Dalam keadaan sulit, sempit, pergi ke dukun, meminta-minta ini dan itu, lain sebagainya. Ini keadaan kesyirikan zaman sekarang yang lebih parah dibandingkan kesyirikan zaman dahulu. Nah, wa ja'aluhum ma'adan lahum wa maladan bi raghabat wa rahabat subhanallah amma yushrikun. Dan mereka menjadikan para penghuni kubur dari orang-orang yang dianggap sebagai wali atau orang-orang soleh sebagai tempat kembali, tempat berlindung dalam harapan-harapan mereka dan kecemasan-kecemasan mereka. Jadikan sebagai tempat pelindungan. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka persekutukan. Wa qawluhu, dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ghafurur rahim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Ai liman taba ilaihi, maksudnya kepada orang yang bertobat kepadanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun kepada orang yang bertobat kepadanya. Jangan seperti orang-orang murjiah yang mereka hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala saja tanpa menempuh sebab-sebab untuk mendapatkan harapan tersebut. Orang-orang murjiah, mereka terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun melakukan dosa dan kemaksiatan. Terus berharap kepada Allah tanpa ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melakukan berbagai macam dosa dan kemaksiatan, tatkala diingatkan beralasan, bukankah Allah Maha Pengampun? Yeah. Bukankah Allah Maha Penyayang? Yeah. Bukankah Allah mengampuni dosa-dosa semuanya? Yeah. Maka bantahannya, na'am, Allah Maha Pengampun. Yeah. Maha Pengampun bagi orang-orang yang melakukan sebab-sebab mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Ayat yang Allah sebutkan, nah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka dengan dosa dan kemaksiatan, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Kata para ulama, makna Allah mengampuni dosa-dosa semuanya bagi orang yang melakukan sebab-sebab diampuninya dosa. Yeah. Nah, bagi orang yang melakukan sebab-sebab diampuninya dosa-dosa. Yeah. Jangan bersandar hanya kepada ayat ini, sementara dia melupakan ayat-ayat tentang adab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hanya berharap dan berharap, sementara tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, yeah, diajarkan untuk senantiasa memiliki sifat al-khauf wa raja, takut dan juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan asal dalam beribadah. Ya, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala mengatakan bahwasanya ibadah itu dibangun di atas tiga perkara. Ya. Pertama tadi al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ibadahnya itu hanya karena cinta saja, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa harap, tapi hanya karena cinta saja, ya, ini seperti hanya ibadahnya orang-orang sufi. Ya. Ya. Saya sholat, saya puasa karena saya cinta kepada Allah, bukan karena takut neraka, bukan mengharapkan surga. Ya. Sepintas terlihat orang ini seperti ikhlas. Ya. Padahal sebenarnya, nah, yang semacam ini, ya, menyisihi apa yang diajarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Dalam Al-Quran diperintahkan fattaqun nar, hati-hatilah kalian, takutlah kalian, waspadalah kalian dari api neraka. Ya. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan, apabila kalian meminta, mintalah surga Firdaus Al-A'la yang tinggi. Yeah. Sampai di antara pembesar mereka mengatakan, ya Allah, kalau saya ini ibadah mengharapkan surga, jangan engkau masukkan aku ke dalam surga. Dan kalau saya ibadah ini dikarenakan takut neraka, masukkanlah aku ke dalam neraka. Yeah. Sepintas tadi seakan-akan orang ini ikhlas, tapi sebenarnya ini sombong. Yeah. Kenapa dikatakan tadi Nabi SAW saja takut dengan adab neraka? Nabi SAW saja memohon, meminta, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala surga Firdaus. Apakah dia lebih tinggi kedudukannya dari Nabi SAW? Apakah dia lebih bertakwa dari Nabi SAW? Tentu tidak. Yeah. Rasulullah orang yang paling bertakwa, Rasulullah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibadahnya tadi, yeah, tidak saja dengan rasa khauf, raja, tidak hanya cinta saja. Yeah. Dan barang siapa yang ibadahnya hanya dikarenakan khauf, takut saja, maka ini ibadahnya orang-orang khawarij. Hanya takut dan takut. Yeah. Lupa dengan rahmat Allah. Lupa dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ketakutannya ini bermudah-mudah dalam mengkafirkan orang lain. Nah, dan yang beribadah hanya dikatakan roja saja, hanya berharap saja, ini ibadahnya orang-orang murjiah yang disebutkan tadi. Ya, berharap dalam keadaan terus berkelimang dosa. Ya, kemudian berdalih, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Walaupun saya banyak dosanya, tapi Allah Maha Pengampun, tapi Allah Maha Penyayang. Ya. Lupa dengan ayat-ayat, hadis-hadis berkaitan dengan adab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang disebutkan tadi, ampunan Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada orang-orang yang menempuh sebab-sebab untuk mendapatkan kasih sayang dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga tiga perkara ini hendaklah ada tatkala kita beribadah kepada Allah. Tidak saja dengan mahabbah, kecintaan, kemudian juga al-khauf, rasa takut dengan adab dan siksa Allah Subhanahu wa taala, dan didasari dengan roja, berharap dengan ampunan dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilahun alhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.